Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. عَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan bab sholat dua hari raya. Pada pertemuan yang terakhir telah kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah kepada para sahabatnya pada hari raya Idul Adha setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya mengatakan, "Man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk." Siapa saja yang melakukan sholat sebagaimana sholat kami dan berkorban sebagaimana kurban kami, maka sungguh kurbannya telah sah. Wa man nasaka qabla shalah fala nusukalah. Dan siapa saja yang berkorban sebelum salat, fala nusukalah, maka tidak ada kurban baginya. Dalam arti kurbannya tidak sah. Kemudian kita lanjutkan pembacaan hadis ini. Faqala Abu Burdah Ibnu Niyar Khalul Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Burdah ibn Niyar, beliau adalah pamannya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, mengatakan setelah Nabi alaihi wasallam selesai menyampaikan khutbahnya, Abu Burdah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla shalah." Wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat. Wa araftu annal yauma yaumu aklin wa syurbin. Dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari untuk makan dan minum. Artinya hari yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Hari raya Idul Adha. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudbahu fi baiti. Dan aku ingin kambingku menjadi yang pertama kali disembelih di rumahku. Fadzabhtu syati wa taghaddaitu qabla an atiya shalah. Sehingga aku pun menyembelih kambingku dan aku makan dagingnya sebelum aku mendatangi salat. Qala syatuka syatul lahmin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syatuka syatul lahmin. Daging kambingmu adalah daging kambing biasa. Dalam arti tidak terhitung sebagai hewan kurban. Hanya sebagai sedekah biasa. Karena beliau radhiyallahu anhu menyembelih kambing tersebut sebelum pelaksanaan salat Id. Qala ya Rasulullah, fa inna indana anaqan hiya ahabbu ilaina min syatain. afatajzi anni. Kemudian Abu Burdah mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki seekor anak kambing betina yang belum genap berusia 1 tahun. Ya ahabba ilayna min syatain. Dan anak kambing tersebut lebih kami sukai daripada 2 ekor kambing. Seekor anak kambing yang sangat berharga menurut Abu Burdah radhiyallahu anhu. Nilainya setara dengan 2 ekor kambing atau bahkan lebih. Afatajzi anni, maka apakah sah bagiku untuk berkorban dengan anak kambing tersebut yang usianya belum genap 1 tahun? Qala na'am walan tajziya an ahadin ba'dak. Maka beliau pun mengatakan ya, dan tidak sah bagi seorang pun setelahmu. Sehingga hukumnya hanya berlaku bagi Abu Burdah radhiyallahu anhu, khusus bagi beliau radhiyallahu anhu. Boleh berkurban dengan seekor kambing yang belum genap berusia 1 tahun. Adapun yang lainnya maka tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut, karena usia seekor kambing yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban adalah minimalnya berusia 1 tahun. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Idul Adha bersama sahabat. Kemudian setelahnya beliau menyampaikan khutbah di hadapan mereka. Maka di antara isi khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Seorang yang melakukan salat Idul Adha kemudian setelahnya menyembelih hewan kurban, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faqad asaba nusuk, maka sungguh kurbannya telah sah. Adapun seseorang yang berkorban menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan salat Id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis tadi, fala nusukalah, maka tidak ada kurban baginya. Artinya kurbannya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu. Beliau adalah pamannya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan udzurnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyembelih seekor kambing sebelum pelaksanaan sholat Id, bukan dalam rangka untuk menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, sama sekali bukan. Namun beliau semata-mata ingin agar kambing beliau menjadi kambing yang pertama kali disembelih di rumahnya, sehingga beliau pun bisa memakan daging kambing tersebut sebelum menghadiri pelaksanaan sholat Id. Maka dengan tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syatuka syatulahmin, kambingmu adalah daging kambing biasa, terhitung sebagai sedekah biasa, sehingga kurbannya tidak sah. Namun kemudian Abu Burdah menyampaikan bahwa beliau memiliki seekor anak kambing betina yang sangat berharga menurut beliau radhiyallahu anhu. Anak kambing tersebut setara dengan 2 ekor kambing nilainya atau bahkan lebih. Dan beliau hendak menyembelih anak kambing tersebut sebagai gantinya. Maka Nabi alaihi wasallam mengizinkan hal tersebut dan menegaskan bahwa hukumnya hanya berlaku untuk beliau radhiyallahu anhu. Adapun yang lainnya maka tidak diperbolehkan untuk menyembelih seekor kambing yang belum genap berusia 1 tahun. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, fihi taqdimu sholati alal khutbah fi sholatil Id, wa anna hadha huwa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat sebuah faedah tentang disyariatkannya mendahulukan sholat Id sebelum khutbah. Ini tata cara yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Id dulu, baru setelahnya khutbah. Lain halnya dengan sholat Jumat yang pernah kita bahas pada bab sebelumnya. Khutbah dulu, baru setelahnya sholat Jumat. Wa anna hadza huwa sunnatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini merupakan sunnahnya para khalifah sepeninggal beliau, Abu Bakar, Umar, dan setelahnya. Kaum muslimin dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, senantiasa melakukan hal tersebut. Sholat dulu, baru kemudian setelahnya khutbah. Selanian kemudian faedah yang kedua, wa fihi anna man hadhara sholata wa dhikr thumma dhabaha ba'da sholat faqad asaba sunnah. Di sini memberikan pelajaran bahwa siapa saja yang menghadiri sholat Id dan khutbahnya, kemudian setelahnya dia menyembelih hewan kurban, faqad asaba sunnah, maka sungguh dia telah mencocoki sunnah. Wa hadhiya bil ittiba', dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, beliau sholat dulu kemudian setelahnya menyembelih hewan kurban. Beliau pun memberikan motivasi kepada para sahabat untuk melakukan hal tersebut. Man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang melakukan sholat sebagaimana sholat kami, kemudian menyembelih hewan kurban sebagaimana kurban kami, maka sungguh kurbannya telah benar, sehingga kurbannya sah dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya, thalithan yang ketiga, wa fihi anna hudhur as-salati min alamati qabulin nusuk. Di dalam kisah ini terdapat sebuah faedah bahwa kehadiran seseorang dalam sholat min alamati qabulin nusuk, termasuk tanda diterimanya penyembelihan hewan kurbannya. Hanya sebatas indikasi atau tanda yang menunjukkan bahwa kurbannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang urutannya demikian. Sholat dulu, baru setelahnya menyembelih hewan kurban. Sehingga kehadiran seseorang dalam pelaksanaan sholat Id menjadi tanda atau indikasi bahwa kurbannya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man dhabaha qabla shalah fa inna nusukahu ghairu maqbul wa ghairu mujzi'. Adapun seseorang yang berkorban sebelum sholat, maka sungguh kurbannya ghairu maqbul, tidak akan diterima, wa ghairu mujzi', dan tidak sah secara syar'i, tidak sah, sehingga harus diganti dengan hewan kurban yang lain. Sehingga status hewan yang disembelih sebelum pelaksanaan sholat Id adalah tidak sah, tidak sah secara syar'i, dan tidak diterima, sehingga harus diulangi penyembelihan hewan kurbannya. Rabian, kemudian faedah berikutnya yang keempat, wa anna waqta dzabhi yadkhulu bintihai shalah. Faedah yang keempat yaitu bahasanya waktu penyembelihan hewan kurban yadkhulu bintihai shalah, masuk dengan berakhirnya pelaksanaan sholat Id. Sehingga begitu selesai pelaksanaan sholat Id, maka masuk waktu penyembelihan hewan kurban. Boleh bagi seorang muslim untuk langsung menyembelih hewan kurbannya, meskipun tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Karena telah kita sampaikan bahwa mendengarkan khutbah Id itu hukumnya sekedar sunnah atau mustahab, hanya sebatas anjuran saja. Kalau sekiranya ada keperluan yang penting sehingga meninggalkan musola dan tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun lebih afdol tentunya untuk melakukan sholat Id kemudian mendengarkan khutbah yang disampaikan, baru setelahnya menyembelih hewan kurban. Ini kaifiyah atau metode yang paling afdol. Dan perlu kita ketahui bahwa menyembelih hewan kurban adalah sebuah ibadah yang sudah ditentukan waktu pelaksanaannya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat juga ada ketentuan waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya sholat adalah sebuah ibadah yang telah ditentukan waktunya untuk kaum mukminin. Demikian halnya puasa Ramadan juga ada ketentuan waktunya. Hanya boleh dilakukan pada bulan Ramadan. Adapun selebihnya maka tidak diperbolehkan. Ibadah haji juga demikian. Al-hajju ashhurum ma'lumat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Selebihnya tidak boleh melakukan ibadah haji di luar batasan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian halnya dengan menyembelih hewan kurban. Sudah ada batasan dan ketentuan waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kurban tersebut hanya akan sah ketika dilakukan setelah pelaksanaan sholat Id. Mulai dari itu, awal pelaksanaan kurban sampai hari tasyrik yang terakhir, tanggal 11, 12, dan 13, sehingga ada 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban. Adapun selebihnya maka tidak boleh untuk menyembelih hewan kurban di luar batasan waktu yang telah ditentukan. Apakah sebelumnya, sebelum pelaksanaan sholat Id atau sesudahnya. Sehingga kurbannya tidak sah dan terhitung sebagai sedekah biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faedah berikutnya yang kelima, wa fihi anna yaumal 'idi yaumu farahin wa sururin wa aklin wa syurb. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya hari Id, hari raya Idul Adha atau Idul Fitri adalah hari untuk bergembira, makan dan minum. Idza urida bidzalika idharul ma'nal 'id fa huwa ibadah. Apabila perkara-perkara tersebut diiringi dengan niatan yang baik, fa huwa ibadah, maka itu akan terhitung sebagai sebuah ibadah. Perkara-perkara yang pada asalnya mubah dalam agama Islam, bergembira, makan atau minum, ini semua merupakan perkara-perkara yang hukumnya mubah, dalam arti tidak memberikan konsekuensi hukum yang berlanjut atau tidak memberikan konsekuensi adanya pahala atau dosa. Perkara-perkara yang hukumnya mubah, gembira, makan, minum, memakai pakaian atau yang semisalnya. Namun ketika seorang muslim melakukan perkara-perkara tadi dengan niatan yang baik pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka akan bernilai ibadah dan membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang makan atau minum pada hari raya Idul Adha dalam rangka untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aktivitasnya tersebut berpahala. Ada nilai ibadahnya. Sehingga penting bagi seorang muslim untuk berusaha menghadirkan niatan-niatan yang baik ketika melakukan perkara-perkara tadi. Tidak sekedar melakukan rutinitas harian atau untuk menunaikan hajatnya saja. Makan atau minum pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik dalam rangka untuk melaksanakan atau menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terhitung sebagai amal soleh yang berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika memakai baju baru misalnya atau pakaian yang bagus sebelum pelaksanaan sholat id, juga demikian berupaya untuk menghadirkan niatan yang baik. Saya memakai pakaian yang bagus, yang baru, yang bersih atau rapi dalam rangka untuk melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terhitung sebagai amal ibadah yang berpahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Alaihi Wasallam juga senantiasa memakai pakaian yang terbaik ketika hendak menghadiri pelaksanaan sholat id. Sehingga ini merupakan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang ketika melakukan hal itu dengan niatan yang baik, maka akan terhitung sebagai amal soleh yang membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran berikutnya, sadisan yang keenam, annahu la yujzi'u fil hadyi wal adahi minal ma'zi illa ma tamma lahu sanah. Faedah yang keenam yaitu bahasanya tidak sah seekor kambing untuk hadyu dan adahi. Hadyu telah kita sampaikan pengertiannya pada pertemuan yang lalu, yaitu hewan yang disembelih dalam pelaksanaan manasik haji tamattu atau qiran, disebut dengan hadyu. Wal adahi, dan hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha, disebut dengan adahi atau udhiyah. Maka untuk seekor kambing tidak akan sah illa ma tamma lahu sanah, kecuali kambing yang telah genap berusia 1 tahun. Ini terkait dengan kriteria umur hewan kurban. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah bahwa untuk kambing maka minimalnya berusia 1 tahun. Kurang dari 1 tahun maka tidak sah, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun untuk domba maka minimalnya dia harus berusia 1/2 tahun atau 6 bulan. Kemudian untuk sapi maka minimalnya berusia 2 tahun. Dan untuk unta maka minimalnya berusia 5 tahun. Demikian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Dan hukum-hukum yang berlaku pada hewan kurban ini secara umum juga berlaku pada hewan yang akan dijadikan sebagai akikoh, terkait dengan kriteria umurnya atau terkait dengan cacat-cacat yang bisa mempengaruhi keabsahan hewan yang akan dilakukan penyembelihan terhadapnya, baik untuk kurban maupun untuk akikoh. Maka secara global, secara umum dijelaskan oleh para ulama hukumnya sama, sehingga tidak boleh menyembelih seekor kambing yang usianya kurang dari 1 tahun untuk akikoh atau untuk hewan kurban. Tidak boleh menyembelih seekor kambing yang kedua matanya buta atau salah satu kakinya pincang untuk akikoh maupun untuk hewan kurban, dan begitu seterusnya. Secara global keduanya memiliki hukum yang sama. Sehingga untuk akikoh, untuk hewan kurban, dan untuk hadyu, maka ketiga ibadah tersebut secara global memiliki hukum yang sama, dengan perincian yang telah kita sampaikan tadi, terkait dengan kriteria umurnya atau cacat yang bisa berpengaruh terhadap keabsahannya, dan begitu seterusnya. Semuanya memiliki hukum yang sama. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kecuali kalau akikah, maka hanya disyariatkan untuk menyembelih kambing, bukan sapi atau unta. Itu salah satu perbedaan di antara keduanya. Adapun selebihnya maka memiliki hukum yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga berfaedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.